بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi keizinan kepada kita untuk menyambung kembali kuliah bulanan di surau di masjid Pinang Merah ini. Dan insya-Allah malam ini kita baca hadis yang keberapa? Ya. 32 35 قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu taala hadis yang ke-35 15 maksiat yang menurunkan bala. An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fa'alat ummati 15 faslah هل بها البلاء قيل وما هي يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم الكون أرزلهم وكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القيان والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتكب عند ذلك ريحا حمراء أو قصفا أو مسخا رواه الترمذي. Artinya daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku telah membuat 15 perkara, maka bala pasti akan turun kepada mereka. Pertama, apabila harta negara hanya beredar pada orang-orang tertentu. Yang kedua, apabila amanah dijadikan suatu sumber keuntungan. Yang ketiga, zakat dijadikan hutang. Yang keempat, suami memperturutkan kehendak isteri. Yang kelima, anak derhaka terhadap ibunya. Keenam, sedangkan ia anak berbaik-baik dengan kawannya. Yang ketujuh, dan ia suka menjauhkan diri daripada ayahnya. Yang kelapan, suara sudah ditinggikan di dalam masjid. Yang kesembilan, yang menjadi ketua satu kaum adalah orang yang terhina di antara mereka. Yang ke-10, seseorang yang dimuliakan kerana ditakuti kejahatannya. Ke-11, khamar yakni arak sudah diminum di merata tempat. Yang ke-12, kain sutra banyak dipakai oleh kaum lelaki. Ke-13, para artis-artis disanjung-sanjung. Ke-14, muzik banyak dimainkan. Yang ke-15, generasi akhir umat ini melaknat atau menyalahkan generasi pertama, yakni sahabat ataupun orang yang sezaman dengan mereka itu. Maka pada ketika itu hendaklah mereka menanti angin merah atau gempa bumi, ataupun mereka akan dirubah menjadi makhluk lain. Hadis riwayat Tirmizi. Dunia pada hari ini telah membuat segala apa yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, cuma masih belum sampai ke peringkat akhir. Baik. Satu hadis yang agak panjang yang memberitahu kepada kita bahwasanya akhir zaman akan berlaku perkara ini. Akhir zaman akan berlaku perkara ini. Iaitulah 15 perkara yang telah kita dengar tadi. 15 perkara. Nabi sebut dengan jelas, apabila umat aku telah melakukan 15 benda ni, halal bala. Maknanya halal ataupun molek ataupun boleh dah. turun bala daripada pihak Allah Subhanahu wa taala. Bukan bala dengan makna ujian saja, tapi dengan makna benda yang tidak baik. Nah, akhirnya diterjemahkan makna bala pada penghujung hadis, iaitulah dirubah rupa manusia, perangai berubah, ataupun dijadikan gempa, jadi gempa, dan diturunkan angin yang berwarna merah. Jadi bala di sini iaitu musibah yang sangat ditakuti oleh manusia. Jadi bila berbuat benda ni berlaku, kalau tak buat lagi tak berlaku, tak turun bala ni. Kerana Nabi kata iza fa'alatil ummah, apabila telah berbuat, bukan akan berbuat, fa'alat ni fi'il madhi dah. Apabila telah melakukan, fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala. Nampak? Apabila telah melakukan oleh umat zaman Nabi, orang buat lagi 15 perkara ni. Kalau kita tengok pada masa sekarang, 15 ni cukup lekat ada berlaku, bahkan lebih pada 15. Nampak? Ni tujuan kita dengar hadis-hadis yang seperti ini, bukan dengar hadis gitu. Oh sungguhlah benarlah cakap Nabi, memang Nabi benarlah. Bukan-bukan Nabi sembarangan, bukan mengaku Nabi saja, tapi memang Nabi yang benar. Dalil perkataan yang diberitahu oleh Nabi 1400 tahun dulu, 15 perkara ni ada berlaku. Yang pertama Nabi SAW sebut, bila ditanya oleh Rasul, oleh para sahabat, Nabi kata iza kanal magnam duwala, apabila adalah harta negara, kekayaan negeri beredar pada beberapa kerak orang sahaja yang tertentu. Berlaku dah gila ni. Hak bahan jota-jota 3-14 ekor tu. Nampak? Kita suka sangat lah boleh 30 riyal. Sekor sembang tak apa, 30 riyal boleh. Hak ni dia bahan 4 jota-jota. Haram pula tu. Kalau halal ala kulliha, haram. Baru 3 tahun jadi wakil rakyat, buat umur 1.6 juta, 2.3 juta, tak ni kata ada 4 juta, kereta sampai 8 buah, 9 buah, tiap-tiap seorang anak 2 buah kereta mewah. Mesti 2-13 ekor ni. Nampak? Tak main tangan lain. Tangan buah-buah ni. Yang sebenarnya kekayaan negara wajib dibahagikan kepada segala rakyat dengan adil. Nampak? Biar sama rata. Ini adil dengan makna sama. Nampak? Kalau gaji tak sama, gaji memang tak boleh sama. Nah, umpamanya gaji Perdana Menteri RM15,000, nah, gaji postman RM500, tak apa lah, tak panggil zoling gitu. Tetapi hak lain daripada gaji awak kerja ni, iaitu kekayaan negara, keuntungan minyak, keuntungan daripada macam-macam industri dan sebagainya, wajib dibahagi sama adil. Nampak? Rumah dia cerah benderang apa semua, api tak kena, telefon free, gas orang mari atas. Nampak? Semua free. Kita lambat sikit tak ada meta-meta. Nampak? Semua ni akan diadil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terlepas pokok ni, tak terlepas. Sama ada kita suka dan tak suka, kita diam atau kita bertindak, golongan zalim pasti akan dicampak di dalam api neraka Allah. Muraja, mumeteri, timbalan menteri, exco, ahli parlimen, wakil rakyat, timbalan wakil rakyat, naik exco, tak kira apa-apa. Nah, melakukan kezaliman kepada rakyat, tangan dia akan diikat pada tengkok di padang mahsyar. Nampak? Saya boleh. Nabi kabur lama dah, tak berlaku lagi. Iza kanal magnam duwala, musim kat tula harta benda ni projek baru 1.2 bilion anak dara ni dah baru ni wak jematang pok dara dah ni FP wak masuk kereta juta-juta tu anak nampak dia tak ada dia nama lain ni nampak. Pusing tak tulis. Dia rasa dia terlepas lah. Dia rasa dia bebas. Dia rasa dia selamat dah. Neh. Kak menalang dia tu ada di tangan Israel dah. Tunggu masa nak cabut jauh. Kakak dengar lagi takau mampu kan. Nah, kalau sempat bertaubat tak apa. Tapi bila bertaubat, kena kembalikan segala mazalim. Benda yang kita buat zalim kepada rakyat, kena beri balik. Nah, kena beri balik. Pasal zalim dengan manusia, zalim dengan Allah Ta'ala, mudah tu hapung. Nah, dina dengan awet, masing-masing taubat belaka. Selamat. Tuan terima taubat. Nah, rapah tanah orang seluk. Oh, Nabi kata dah kalus jekat, dibelit dengan 7 lapis bumi. Menggelah tuang tanah tu halal, baru terlepas. Dah tak ada rapah jekat. Tengah hekar, 2 hekar, bahang dia, tukar nama dan sebagainya. Inilah golongan-golongan yang tak beriman dengan azab api neraka. Kalau kita tanya, dia beriman pada mulut tetapi tidak pada hatinya. Tak takut sikit. Nah. Ada yang Allah Ta'ala balas di dalam dunia ni ada. Dan ada yang Allah Ta'ala simpan balasannya di akhirat nanti. Golongan-golongan yang menyalahgunakan wang rakyat dan wang negara sesuka hati. Wang emir tak terlepas. Kalau terlepas dalam dunia, akhirat pasti kena. La'anallahu ala zalimi. Nabi kata, laknat Allah atas segala orang yang zalim. Nampak? Elektrik free. Air free. Telefon free. Internet free. Beras, gula, minyak free belaka. Bahan pula berjata-berjata. Nah, kita mana ada free. Nah, bayar 3%. Kena bayar. Nah, kecing suku 25%. Learning. Nah. Kena ambil fikirlah benda gini. Janganlah duk bawa khas diri saja. Nah, kena ambil fikir. Pasal bila maknanya ada berlaku perkara yang Tuhan tak redha seperti ini, ni janji pula dengan turun bala. Dan turun bala bukan hak bahan fikir je. Dengan kita-kita kena. Nampak? Bala yang pertama Nabi kata tu. Rihan hamra'a. Nyakit ni rupanya dengan sebab 15 dosa. Angin yang berwarna merah. Neh? Ha. Nyakit ni ada kat sini. Tak ada angin ahmar, ada? Ha, ada lah. Angin merah ada tau. Hak tulis lah. Melayu panggil merah. Bahasa Arab ahmar. Rih mani angin ahmar, angin merah. Angin ahmar. Tak ada tengok apa benda. Kau putih panggil stroke. Stroke. Ha. Ha, nyakit ni Nabi sebut lama dah. Nabi bercakap wahyu. Tapi bukan kena kepada orang yang berbuat maksiat saja dah dia. Siapa yang kena angin ni mati sebelah tangan, sebelah tubuh pada golik. Nah, laki mati belah kanan, biasa orang mati belah kiri, sebelah tubuh. Kali kanan tak ada habis sebelah angin ahmar. Nak pegang cok tak boleh hari. Nak cok orang. Jadi kita wajib bertindak bukan kerana harta benda. Kerana nak menegakkan keadilan. Orang kata dah biarlah ni bahan semua sekali secara lah. Akhirat kaki dia. Kena adil pula. Betul akhirat dia akan diadil. Tapi kita ni sebagai khalifah Allah di muka bumi. Mesti menegakkan keadilan. Manakala berlaku kezaliman, wajib menyatakan perkara yang sebenar. Bukan duk liang gitu. Nah, kena nyata. Orang nak ikut, tak mau ikut, tu dia punya wasah. Tapi kena kabur, kezaliman berlaku. Penyelewengan berlaku. Kena kabur. Dia tak mau dengar, sudah. Dia tak mau dengar nasihat. Tak ada. Ha? Tapi kewajipan kita berkata-kata. Nah. Yang keduanya Nabi SAW menyebut. Wal amanatu maghnama. Dan amanah itu dijadikan sumber kekayaan. Amanah tidak ditunaikan tanggungjawabnya, tetapi dijadikan sebagai punca mencari kekayaan. Kok mana maksudnya? Maksudnya pada zaman kita ini, Nabi kata kemungkaran yang keduanya, diterima satu-satu jawatan yang berat, seperti menjadi menteri besar, menjadi exco, wakil bagi rakyat, mana wakil yang akan mengadu segala nasib rakyat. Tetapi tidak ditunaikan amanah dengan sebenar, dijadikan jawatan tersebut sebagai batu loncatan untuk mengaut kekayaan. Betul tak? Ini dosa yang kedua. Ini bukan politik ni, hadis Nabi. Tak percaya hadis ni, tak kira muara mana pun, tanah jerak mampu lagi. Betul tak? Dah tolak hadis? Tolak hadis, habis cerita ni. Nah, tanah jerak, beli sudah model 3 kotak. Nah, hadis begitu. Jawatan sebenarnya sebagai satu amanah. Bila amanah itu mesti kita kena tunai. Tak tunai amanah, dia panggil pecah amanah. Pecah amanah bukan rasuah saja. Bukan maknanya rakyat beri dia duit untuk dijaga, dibahang duit itu, bukan itu saja makna. Itu bukan itu saja pecah amanah. Tetapi amanah yang diguna tidak dijalankan sebagaimana sepatutnya. Nah, dan punca perkara ini berlaku daripada kesalahan kita sendiri. Apabila pihak-pihak berkuasa tidak menunaikan amanah dengan jawatan yang ada pada mereka. Sepatutnya mereka menggunakan jawatan sebagai pemimpin untuk menyelamatkan umat Islam, untuk membela umat Melayu, untuk menaikkan Melayu ni, orang Islam ni, mengatasi daripada segala kaum yang bukan Islam. Ha? Untuk memberi keadilan yang sungguh-sungguh kepada sekalian rakyat. Ha, baru dia kata amanah. Nah, seorang sampai 5-16 jawatan. Nama atas orang, pengerusi itu, pengerusi ini. Nama atas nama pengerusi. Ada mesyuarat kali atau ada. Nah, daripada syarikat tu. Syarikat tu maknanya beri dia 1.5 juta setahun. Pasal dia ni pengerusi. Nah, dah buat kerja macam ni. Dah kena 15 pengerusi. Dah 30 juta setahun. Nah, kau kaya. Kekayaan itu pula digunakan untuk mengupah orang yang memang jenis cari fitih ni, untuk menakut-nakutkan orang yang menegakkan kebenaran. Kesalahan daripada pihak kita sendiri. Kerana kita memberi jawatan kepada orang yang tidak amanah. Kita telah menyerahkan suatu tugas kepada orang yang tidak layak. Kita sebenarnya yang mengundang bala daripada Allah. Terap. Seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Nabi, bila berlakunya kiamat? Nabi tak layak. Sampai 3 kali bertanya, Nabi pun berpaling dan berkata, siapa yang tanya tadi tentang kiamat? Dia kata, ya Rasulullah, aku yang tanya, bila berlaku kiamat? Nampak? Nabi kata, iza duyi'atil amanah, apabila disia-siakan amanah. Amanah disia-siakan. Lagu mana amanah ini disia-siakan? Jawatan-jawatan diberi kepada orang yang tidak menasabah langsung. Nampak? Nabi kata, iza wusidal amri ila ghairi ahliha fantadiru sa'ah. Apabila diberikan jawatan, dilantik orang-orang yang bukan ahli bagi sesuatu jawatan, maka tunggulah saat kehancuran langit dan bumi. Nah, rakyat yang melantik mereka. Dak semayang ho pengerusi masjid. Kaki karaoke pengerusi masjid. Dak sabar sikit harang muka uduh pada kolong. Perangai macam setan. Ni berlaku sungguh. Tipu orang, khianat. Wak lari anak dara orang. Pengerusi masjid. Siapa yang latih? Bukan dia saja salah. Yang tukar latih tu. Sebab tu tangan-tangan yang menaikkan orang-orang yang tidak mahu kepada Islam memerintah di negara, tangan itu akan diikat di hadapan Allah nanti. Ingat? Nampak? Ha. Tangan akan mengaku di hadapan Allah, aku yang tukang pakoh golongan zalimi. Tangan akan mengaku. Nampak? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Surah Yasin. Dia baca sama malam Jumaat. Nah. Pada hari kiamat nanti kami akan tutup mulut-mulut manusia pembohong itu. Dan kami akan beri jadi tangan-tangan mereka itu dapat bercakap-cakap. Tangan kebo. Tangan kata saya pakar. Saya yang tukang beri undi. Kepada golongan yang tidak mahu melihat Islam bermartabat di dalam negara. Saya yang memberi undi pada golongan yang mempromosikan suatu akidah yang menyesatkan. Saya yang memberi undi kepada golongan yang sangat suka kepada hiburan-hiburan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Saya lah yang memberi undi kepada pemerintah yang mempertahankan judi dan arak di dalam negara. Tangan mengaku. Tangan mengaku, erek dengan tuang-tuang, bubuh dalam api neraka jahanam. Na'udzubillah. Dak kira haji, lebak, tok bila, tok imam, tok siok, ustaz, tok guru, mufti, kiai, nampak? Tokoh ma'ah hijrah, dak kira. Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali kamu cenderung hati menjeblahi orang yang zalim, pasti kamu masuk dalam api neraka. Dak kira siapa-siapa. Queen Elizabeth ke, Josh Booth ke, tak ada kira. Nak. Mana orang beri kekuasaan, patut guna kekuasaan itu menyelamatkan ekonomi umat Melayu dah. Menaikkan ekonomi bukan Islam. Kenyek orang Melayu pula, mampu orang negara Melayu pula. Sama sendiri. Ini yang kata, perosok agama pengkhianat bangsa dulu, kini dan selamanya. Faham tak? Tak apa. Wazakatu maghrama, Nabi kata. Dan zakat itu jadi hutang. Maksudnya enggan membayar zakat walaupun dah tiba masanya, kata setengah ulama yang menafsirkan hadis ini. Dibuat macam hutang zakat. Payoh ni hutang lah, payoh. Nah, dia menyakit manusia ni, dia kada hutang sampai masa walaupun dia piti ada, dia buat lambat payoh. Dan dia kita sendiri. Nah, hutang tapi ingat dah 20 riyal pinjam orang ni isi minyak. Jumpa dah minum air dengan tuang dia tu. Tapi tak boleh pergi biarlah sekarang-sekarang. Padahal kalau kita jalan lagi, kalau bahan dia lagi balut, mampu kerah tengok tu, tak ada bayar sekarang. Tapi nyakit kita dia sekarang. Nampak? Bayar selalu, sepatutnya. Nah. Zakat ni tu lah. Hutang Allah. Ha ni hutang manusia. Maka fadayullahi ahaku ayakata. Hutang Allah terlebih mustahak untuk dibayarkan. Ayat. Zakat jadi macam hutang. Nah. Sayanglah kalau zakat fitrah kau tak sayang. RM5 cuci kepala tak sayang. Setahun sekali je. Tiga beranak. RM15. Nampak? Kau tak sayang. RM15. Tapi kalau zakat maknanya harta benda, orang sayang. RM1,025,000. Betul tak? Sayang RM25,000. Ambil kacik. Nampak? RM1,000,000 duit simpanan, RM25,000 zakat. Sebab tu kau rasa sayang. Nah, RM1,025. RM100,000, RM2,500. RM25,000. Zakat fitrah kau tak sayang. Marmpik ayo. Mahal tak? Pasal cek kau tak sayang lah. Mahal sayang selalu. Nah, memang jangkit kita ni kali sikit, kita tak sayang sektor tau. Macam Tik Imam buat pengumuman dalam masjid ya. Lepas pada kuliah lagi, semua hadirin dikendaki menyumbang RM1 dalam tabung masjid Kampung Bina Merah ini kerana hal-hal yang tertentu. Tak ada hal kita, tak ada hal. Tak. Tapi kalau makna Tik Imam buat pengumuman, semua hadirin pada malam ini tidak dibenarkan keluar, melainkan dimestikan menyumbang RM200. Kau tengok lah. Rakyat repah ambil mungkin. Datang pelik. Padahal 1,000 lebih ada lampin. Nah. Memang lah. Bila sikit dah. Bila banyak, menyakit. Wa ata'a ar-rajulu zawjatahu. Yang keempatnya, maksiat kedah rakaat yang berlaku taat suami kepada isteri. Oh, ni pelik. Berlaku gila ni. Oh, amat. Nah, ada berlaku tak ni? Duk laki duk turuk ke bini. Eh, berlaku tak sini pinang merah? Eh, ada berlaku? Tak ada. Ni ye semua ni. Tak ada buat ni. Eh, orang-orang belakang lah. Takut, takut, duk turuk belakang tak boleh. Kita ni ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah kata. Allah bukan guna. Allah membuat akta, menggejekkan satu akta dalam Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu dia memerintah akan isteri. Ha, dia gitu. Tak ada janggah dah. Akta dia. Nah. Ini Quran. Bukan menzalimi isteri dah. Tapi dalam rumah tangga, suami memimpin isteri. Dia ketua. Walaupun gaji isteri lebih besar daripada dia. Bawanya isteri dia gaji mana RM10,000 sebulan. Nah, kontraktor. Tu laki dia RM400 je sebulan. Cari upung-upung. Jual ke orang ngair. Nah, umpamanya. Ah, ataupun di pejabat, isteri dia lebih besar pakat. Di pejabat, maknanya pengarah. Lelaki dia office boy. Umpamanya dalam pejabat tu, nikah pasal takat rasuh itu. Umpamanya. Wajib juga, isteri tu taat kepada suami dalam urusan rumah tangga. Ha, wajib. Taat lagi mana? Taat kepada perintah yang tidak haram. Kalau hak haram, tak boleh taat. Haram kita taat. Suami kata, mai balik rumah mak aku raya ni. Kena balik. Dia kata, saya dah mau balik lah, tak raya. Ya. Saya dah suka ke mak awak. Saya dah balik. Awak balik seorang. Nah, suami kata, mari. Ya, balik. Tak boleh. Awak gitu. Tambah lah. Awak balik seorang. Suami pun balik seorang. Isteri itu derhaka pada suami. Tak diterima semayang, puasa, zakat dan sebagainya. Tuan tak terima. Siapa dia minta maaf kepada suami, baru suami maaf, diterima balik amalan. Nah, jangan main. Sebab tu ramai orang perempuan masuk neraka dengan sebab suami. Dengan sebab nikah masuk neraka. Ramai. Nampak? Italaqtu laylata usri yabi. Final. Aku melihat pada malam aku dimi'rajkan ke langit dalam neraka. Mara'aitu aksara ahliha an-nisa. Maka tiba-tiba aku tengok ramainya ahli neraka ini kaumku yang perempuan. Maka aku bertanya kepada Jibril alaihi salam, ya Jibril, kaifa zalika? Kenapa jadi yang demikian itu? Ramainya orang perempuan muslimat masuk neraka daripada umat aku, daripada hak laki-laki. Maka empat sebab Jibril sebut. Yang pertama, wa zalika liqillati ta'atihinna lillah. Yang kedua, wali rasulihi. Mereka tidak taat kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, wakillati ta'atihinna li azwajihinna. Yang ketiga, kerana sedikit sangat daripada mereka itu yang taat kepada suami mereka itu. Maknanya tak taat ke suami masuk neraka. Amalan tidak diterima walaupun sah semayang comel dah. Tak terima. Nah, dia ada hukum ni masing-masing. Ni banyak seksyen tu, seksyen ni. Orang lelaki pula yang tak beri nafkah kepada isteri, Tuhan tak terima semayang. Faham? Tak beri nafkah kepada anak maka tinggal wadah gitu, tak terima kau ibadat. Ha, tapi orang perempuan yang tak taat pada suami macam tadi, tak mau balik, tak mau ikut, maka hukumnya haram, berdosa besar dan tidak diterima amal ibadat. Dah kali 20 tahun dah derhaka kepada suami, besar mana dosa tengok kan? Besar pada bukit bau. Dah 20 tahun. Sedangkan dengan satu dosa je Nabi sebut ada seorang yang telah dicampuk ke dalam api neraka kerana tak dapat syafaat. Satu dosa dia buat. Lebih daripada timbangan pahala. Lebih saja dosa. Nah, dah ni 20 tahun, 30 tahun neraka tu suami. Batu ikut. Bila kita berkahwin dengan seorang lelaki, kita jadi isteri dia ingat. Wajib kita kena taat segala perintah dia mengatasi perintah ibu dan bapa dia. Bila kita duduk, belum berkahwin, maka syurga orang perempuan tu bawa tapak kaki ibu. Dah bila berkahwin, bawa tapak kaki suami. Suami tidur dah marah ke dia tu, masuk neraka tu, kena laknat. Panggil dah mari pun kena laknat. Keluar daripada rumah, laki-laki dah izin, suami dah izin, kena laknat. Banyak lah kalau gitu dosa. Siapa suruh dah belajar? Nah, dia mana tahu gitu. Siapa suruh tak belajar yang nikah dulu, belajar ke tiang apa? Kerana kita mendulukan, tercari-cari sangat dengan ilmu dunia, hukum syarak kita kemudiankan. Silap kita. Nah, lepas tu bila banyak buat salah, nak marah ke hukum. Tak boleh itu. Nah, kalau kita nak ambil lesen, kita mengajilah kita. Dengan JPJ. Ada kitab JPJ keluar saya buku. Ada. Siapa yang nak ambil lesen kata kena ngaji kitab ni. Depan ada gambar Wiman. Faham tak? Peraturan undang-undang jalan raya dikeluarkan oleh nampak? Ha. JPJ. Ha. Oh ngaji ngapa eh? Ngapa? Oh, the line 2 tak boleh potong, tutup mulut, tutup mata, line 2 tak boleh potong. Betul tak? Haa, betul-betul. Lambat lagi biasa, dua ulang lagi. Ngapa dah ni? Kita ni, sungguh-sungguh nak. Line kuning tak boleh parking, jang orang mata tak boleh parking, buka, betul. Oh, buka sangat. Nah, maknanya hukum tu. Hukum tu. Ada halal haram itu ada makruh. Lain dua, haram patau, lain kuning, haram parking. Api merah wajib berhenti, kuning makruh jalan. Hijau wajib jalan, biru tak ada. Kira tu. Maknanya kita belajar. Kerana dah lulu dari lesen, rohak kita betul tak? Kenapa kita tak belajar peraturan undang-undang munakahat Islam? Tengok orang belaki nak belaki, tengok orang bini nak bini. Lepas tu melakukan bermacam-macam kesalahan dalam rumah tangga. Ha? Salah kita. Kena tak? Lagu mana maknanya Nabi kata jikalau mengalir darah dan nanah daripada atas kepala suami mengalir sampai ke kaki suami, maka dijilat nanah tersebut oleh isteri sampai licin, belum lagi menunaikan apa namanya ketaatan yang sebenar hak suami. Berat. Nanah mengalir seluruh tubuh suami, isteri jilat dengan lidah dia, bukan jilat dengan siku. Licin maya dah bersih, belum lagi tunai hak suami. Lepas tu ramai masuk neraka. Nyelawang suaminya, gelong, macam-macamnya, tonyenya, jekoh. Faham? Batemang, tu imang. Jekoh di bini. Kata apa tu imang, tak kacang tu bang? Demang. Jekoh di bini dia malam. Faham? Kita dengar duduk sebelum mahu dia. Faham tak? Jangan taat. Bukan tak ikut segala kehendak, dah. Maknanya yang menjadi kuasa betul, kuasa muktamad, suami. Kalau suami gerak tengah malam, bangun, mek. Lapor buruk, muat nasi goreng kau. Telur mata se. Ha, pukul 3:30 pagi, wajib kena bangun. Kena mayang nada, kena koyok bawang, kena ambil telur, kena nanak nasi, buat nasi goreng, wajib. Pasal suami telah mengeluarkan perintah. Ada haji suami bini kita bangun 3:30 nak suruh kita. Ada tak? Kalau ada rumah. Jauh. Ha. Ha, nampak. Dalam cerah menegak siang hari tak membuat. Nah, dah tadi kita minum air. Dah letakkan nasi. Dah pukul 3:30 orang kasih daga. Suruh buat. Kali lagi buat air, mek. Air mau. Nyotok belakang sikit. Adik. Ada tak kata gitu? Ada lagi tak orang? Ada? Aku tak tahu pun kepala. Tapi gitu lah. Dia biar dengan muka manis dan sebagainya, walaupun salah suami kita pun, kita kena manis muka di hadapan suami. Walaupun salah suami betul kita. Haram buat muka masam melainkan 7 hari sebulan. Dalam sebulan boleh muka masam pada hari... hari apa? Panggil? Hari? Selur macam poncang kuat kan? Hari apa? Hari? Hari datang bulan. Ya, hari datang racing. Hari haid, dia bolehlah masang. Pasal haid ni dia memberi efek kesan sampingan kepada wanita. Ada wanita yang jadi masam muka, nak ngeruk muka. Jadi macam-macam pasal. Ada jenis apa benda ni, bekok keting. Ada jenis pening kepala. Ada bila-bila mari haid jadi macam kena demam. Ada jenis mari batuk. Macam-macam pasal. Ada jenis makan banyak. Ada kata, oh tu rugi tu. Bila haid makan banyak. Jadi 7 hari dalam haid ni dia muka masam macam. Kenapalah? Pasal dia nyakit tu. Sekuk dia tu. Sebab-sebab darah haid tu. Tak apalah. Hari lain walaupun kita nak marah lagu mana pun, kena senyum kepada suami. Nampak selama mana ada suami di rumah. Melainkan di belakang suami, boleh. Tak senyum. Tak buka masam boleh. Suami duduk lambu, kita duduk dalam bilik. Tak apa lah, awak melebek nyeng pun. Berak suami masuk, wajib tukar segera muka kita. Nak, biar jadi comel. Daripada muka maybe, jadi BN. Tadi sambung je tak apalah suami tak ada. Ni suami balik dah. Kena senyum. Nak? Kerana Nabi kata, Al-mar'atu salihatu iza ra'aitaha sarratka. Isteri yang solehah, apabila kau pandang mukanya, maka dia menyukakan akan kamu. Dia menyukakan kita ni, maknanya dia muka dia senyum. Mukanya kita tengok tu, nyandah dulu. Tak yang kasih. Faham tak? Tu lah. Ada tak gitu muka orang rumah? Muka orang rumah kita ni, kalau kita makan nasi dah, tengok muka dia, jeluk. Dah bergelebek ni muka, khifmuk lah macam-macam peseng. Nah, duduk rumah tak mandi, busuk bohong, nak jalan baru pakai lawa-lawa, ni tak benar. Macam mana kita nak suka tengok? Dia nak pergi tengok orang mati, nak pergi tengok orang sakit sepitar, macam dengan baju kain batik jawa. Nah, baju kebaya, baju kurung, lengan sulang ni. Dengan selendang pula ni, ropo-ropo, lama dua ekor tak ada ni. Nak pergi tengok orang sakit. Dengan kasut comel, lekuk-lekuk-lekuk-lekuk, tahan bah haka. Duduk di rumah, tak kita tengok, Allah lugar. Dalam mekak, tak bakar, apa tak bakar. Nak tekok kelarin. Allahu Rabbi Rabbuan. Dan macam mana kita nak senyum? Kalau kita balik rumah, kita tengok mananya muka dia dengan tubuh badan dia, dengan wangi serbuk, dengan pakaian yang paling cantik yang dia ada. Peluh daripada bawah sampai kat pinggang ni peluh. Baju yang bergelit-gelit, mulut dengan gicu, atas keningnya kelabu, bawah matanya oreng, atas pipi pink. Suka. Atur pula bunga kemoja atas dahi ni berjujuk. Sembur minyak wangi boleh 13 botol. Baru kita tengok muka dia. Daya bola sikit ni, kenyang tengok muka. Sungguh, tak caya buat kau kuat. Ni jok lah kembar gatung. Teriuk angin. Jadi jangan taat. Melampau-lampau sampai jadi lebih. Sedikit taat. Kerana dia ni orang perempuan. Nabi khabar terang-terang. Orang lain tak boleh nak sebut. Kerana ini tawakuf terhenti atas nas dan wahyu. Nabi kata dengan perempuan, asal tulang yang belok. Kalau kita kuat sangat, patah. Kalau kita biarkan saja, tak kata apa, makin bengkok. Mana kena pandai-pandai jaga. Jangan sampai kita ikut dia. Dia kena ikut kita. Kita kata, mari pergi masjid malam ni ada kuliah. Malah abang, Nah, pegang po dalam guni, wak mari masjid. Jangan lok, jua naik muka gitu. Faham? Anak-anak gitu kau. Dia gitu. Bapa kalau bini kita kata dah kita nak pergi pasal minggu kali ni bang hari ni eh. Nak beli pemalik, nak pakai ni baju dengan serak boleh tak? Daya pakai di kurung dah. Jangan beri. Kalau kita beri, haram. Kita tak gerak, kita memang beri. Sekali dua tak beri lagi. Kali tiga boleh lah. Boleh lah, Banji, Acok. Ha? Dia pun tetek kat kita. Dia sekali. Tak apa. Ha, jeng lalu. Malah dia ada, nak pendek. Dia beli bahasa minggu. Ha? Ha. Wa'aqa ummahu. Derhaka kepada ibunya. Wa barra sadiqahu. Dan buat baik kepada kawan. Wajafa abahu. Dan keras kepada ayah. Tiga ni dia sekitar. Derhaka kepada ibu ni maknanya ibu dengan ni. Macam ni. Dia panggil lebih kurang ni. Dia panggil mak dia juga kali. Mak dia tak dengar. Tak dengar pekak kan ni. Dia kata ke mak dia. Nah, yang kata gitu walaupun salah mak kita pun yang kata hujung-hujung. Nah, dia tak mesti orang anak dia buat salah. Mak ni betul sama dia kali ibu bapa salah. Nah, tak mesti orang tua tu dia betul lah ke. Tapi maknanya memang salah mak kita. Memang tak patut dia buat kerja. Memang jahat. Jangan hina. Jangan dia kau. Tak suka nak buat kerja kita manusia. Dah mak ayah kita buat orang salah, kita tak suka. Kerana kita manusia. Tak ada salah. Tapi jangan maki hamu, jangan apa semua. Nah, ada dah kita tak suka dah kita tegur dah ke ayah kita janganlah. Dah baik ni, ni. Nah. Ha. Sokonglah Islam. Nak sokong hak tauhid tu juga. Memang kita nak marah. Nah, memang kita sakit hati. Tapi dah ada pakat mak pakat ayah nak menjebelahi orang zalim lagi umpamanya, jangan sampai kita maki hamu. Sakat tak suka dalam hati kerana Allah. Bila kerana Allah, kerana agama, tak apa kita tak suka pada seseorang. Walaupun ibu bapa kita sendiri. Faham? Tidak boleh kerana nafsu. Tapi janganlah bila ibu bapa, dia buat barang yang salah pada agama, menghalalkan kita dia kau sepak dengan dia. Tak boleh. Tak boleh. Dia ada pendengar dia. Dah? Ha? Ingatlah, kasih kerana Allah, benci kerana Allah, sayang kerana Allah, marah kerana Allah. Kita buat baik kepada orang kerana Allah, bunuh orang kerana Allah, Tuhan redha. Tu sahabat-sahabat tu bunuh sama sendiri. Di mana? Perang Badar. Tahu tak? Tu sahabat dah bunuh orang. Dia bunuh. Bunuh lah. Dia main pedang plastik. Dia bunuh tu. Buat-buat musyrikin, anak beranak dia. Tapi dia bunuh orang kerana Allah. Faham? Kerana perintah Allah. Kerana mempertahankan agama Allah. Walaupun dia agak beranak. Walaupun pak saudara dia. Dia tikam. Kerana pak saudara dia. Menentang Allah. Nah. Bila siapa perintah perang. Nah. Dengan ayah. Wak ada yang endah. Tapi baik dengan kawan-kawan. Ni menyakit orang-orang muda ni. Menyakit ni. Dia tengok anak-anak kita pula ni. Dia mengikut. Kerana turun daripada kita. Kita itu macam cek-cek itu. Mak ayah dah endah mana. Buat lebih kurang je lah. Maknanya. Tapi kalau kawan-kawan dong, kau suka dengan. Maka turun ke anak kita pula ni. Kalau kawan-kawan dia, dia ikut. Kalau kita kata, dah ikut. Ha, ni nyakit. Nah. Ha? Jadi jangan nak salahkan anak saja. Sejarah kita. Kita turun ke mak kita. Dia jakit-jakit-jakit turun. Ada silap dia. Nah. Ha. Tak kawan lah dia, kena pergi lah. Kalau hak mak ayah, tak apa nak pergi. Nak? Hak kawan kena pergi lah. Kalau hak jabat lah dia, kena pergi lah. Jabat ni, kena pergi lah. Dah mak ayah, tak boleh. Saya kata, mari sekian ribu lah, tak boleh. Tak boleh ayah, pasal saya dia jumpa ke kawan jabat. Oh, besar kawan jabat lah pulak. Daripada ayah dia. Nak buat mana? Nak? Wartafa'atil aswatu fil masajid. Dan tinggi suara di dalam masjid. Tinggi ke mana orang mengajar? Eh, tak apa tu. Iaitu perkara-perkara yang tidak memberi kebaikan. Ataupun bukan perkara-perkara kebajikan. Kalau kebajikan tak apa. Nak kuat dalam masjid pun ada orang kata tak boleh. Sekarang dalam masjid. Pasal apa Nabi kata tak boleh akat suara dalam masjid. Oh, sedap gamuk tafsir. Yang tak boleh ni perkataan-perkataan yang tidak ada kena-mengena dalam islah ke masyarakat. Perkataan-perkataan bukan memberi tazkirah peringatan manusia kepada akhirat. Yang bukan perkataan-perkataan agama. Jual beli dalam masjid, tepik nolong dalam masjid. Bersembang, sapa tinggi sangat suara. Dia boleh kita cakap perkara dunia dalam masjid. Hadis yang katanya tak boleh cakap perkara dunia dalam masjid itu hadis maudhu'. Bukan hadis rekaan orang saja. Tapi ulama' walaupun hadis itu maudhu', mereka memperingatkan kepada kita. Kalau kita nak cakap perkara dunia, dah haram dalam masjid. Tapi perlahan. Jangan akak suara. Kerana meninggikan suara ni baru ada hadis yang sahih. Jadi, di antaranya hadis ni. Tinggi suara maksudnya perkataan-perkataan yang bukan tujuan di benda masjid untuk perkataan itu. Adapun maknanya orang ngajar, orang semayang, ngaji Quran, orang berzikir, memang orang tujuan buat surau masjid untuk perkara tersebut. Nah, sebab itulah kalau orang cari barang pun, barang dihilang, jangan tepik dalam masjid. Tanya orang sahaja. Nah, ada nampak tak cumi mata saya tinggal kat mana? Jangan kuat cumi mata tu kat mana? Dalam masjid, jangan gitu. Nah, istimewa pula maknanya dalam keadaan orang sedang sembahyang. Maka kait daripada itu, larat pada budak-budak kecil yang jenis buat bising dalam masjid, jangan bawa. Nah, jangan bawa. Kalau bawa, kita jaga jangan beri bising. Bising sikit-sikit, tak melampau, golik dah budak-budak, dasar kata juga tu. Nak suruh senyap sungguh, dari awal pas kaki dia mari, tak ada budak-budak, ni budak-budak bisu hari sebat. Dia mesti ada juga cakap poket-poket sikit belakang. Hak tu biasa. Faham? Hak jenis ngajar betul ni, jangan bawa. Kalau nak bawa, berkah. Faham? Wa kana za'imul kaum afzalahum. Wallahu a'lam. Kita berhenti kat tu. Nah? Ada masa 25 minit. Untuk. 20 minit lagi untuk jawab soalan. Boleh eh? Sejanglah. Baik, soalan yang pertama, apakah batal air sembahyang kita jika bersentuh dengan anak lelaki yang belum berkatan? Yang kedua, apakah hukumnya sebuah syarikat Melayu Islam memberikan kontrak atau kerja pada syarikat bukan Islam? Adakah syarikat Melayu Islam masih layak untuk kerja tersebut? Soalan seterusnya, seorang ustaz yang mengajar kaum wanita di kampung saya mengatakan bahawa bersalaman laki-laki dan perempuan adalah haram. Tetapi jika dengan orang yang dihormati seperti Pak Lah Badawi, ianya harus. Betul ke guanya? Bodoh ini. Serta yang kedua, setahu saya insurans konvensional telah difatwakan oleh Majlis Fatwa pada tahun 1973. Bagaimana kedudukan insurans yang diambil pihak majikan terhadap pekerjanya? Kalau berlaku kemalangan, biasanya mangsa menuntut ganti rugi terhadap syarikat insurans. Si penyebab, kadang-kadang kita dah tahu sama ada insurans kita dah tahu sama ada insurans itu konvensional atau tidak. Orang kampungnya. Soalan tu, apakah pandangan ustaz tentang gerakan yang menggelarkan diri mereka salafi yang mengakui sebagai ahli sunnah yang sebenar? Yang kedua, apakah itu wahdatul wujud? Apakah ianya selari dengan pahaman mazhab-mazhab ahli sunnah wal jamaah? Yang kedua, apakah hukum solat dengan menggunakan pakaian yang dikenakan wangian yang mengandungi alkohol? Bagaimana pula jika arak itu sendiri yang terkena pakaian dan dibawa untuk bersolat? Soalan terakhirnya, soalan pertama, satu jawatan kuasa masjid telah membuat kutipan derma sumbangan daripada orang ramai bagi mengadakan tahlil perdana. Apakah hukum perbuatan tersebut? Soalan yang kedua, hukum orang Islam memberi penghormatan terakhir pada orang kafir yang mati. Baru-baru ini, Raja Judi Malaysia Tan Sri Lim Goh Tong telah mati. Umum mengetahui bahawa Perdana Menteri Dan Timbalan telah hadir menziari mayat mendiang untuk beri penghormatan terakhir. Apakah hukum perbuatan tersebut? Orang paksa. Baik. Soalan yang pertama tadi, apakah batal air sembahyang kita jikalau bersentuh dengan anak lelaki yang belum berkhatan? Baik. Ditanya air semayang dia setuh dengan anak laki-laki yang belum berkhatam. Maknanya dia orang puang lah. Ditanya lagu ni tak mak lah ni. Dia tanya dia ni ibu. Apa hukumnya dia setuh dengan anak laki-laki dia yang tak sunat lagi. Tak masuk jauh lagi. Nah. Ha. Ni mungkin masalah wudu. Nah. Jadi wuduknya ibu menyentuh dengan anak laki-laki tak batal. Dia kata batal persentuhan ini orang yang ajnabi. Kalau laki-laki menyentuh perempuan yang ajnabi, yang asing. Kalau perempuan dia menyentuh laki-laki yang ajnabi. Apa makna ajnabi? Nampak? Mereka yang bukan mahram. Mahram tu apa dia? Mereka yang haram. Kita bernikah dengan dia. Sama ada keturunan, ataupun susuan, ataupun menantu, ataupun mertua. Ha, tiga golongan. Dah? Jadi faham? Anak adalah mahram kita. Bila anak mahram, setuh tak batal. Walaupun tak masuk jauh lagi. Eh? Tak batal wuduk. Air semayang tak batal. Dah? Ha. Anak kita sendiri. Dah? Ha. Anak kita sendiri. Tak berkhatam lagi. Kita mak setuh dengan anak kita sendiri. Takkan batal wuduk. Faham tak? Eh? Kita orang laki-laki setuh dengan anak dara kita. Batal tak wuduk? Tak batal. Yang batal mak dengan anak ni menyentuh kemaluan. Baru batal. Faham tak? Dia setuh kemaluan anak dia. Atas anak setuh kemaluan pok. Kau pandai lah guanda-guanda pun. Setuh bukan masih setuh tangan. Jirik ke lah kira. Tak? Pok dia atas lambu anak tengah malam tu pergi jirik. Selok pok. Tak? Dah? Setuh juga. Suka pula dah. Dah? Ha, setuh maluan baru batal. Anak beranak ni. Dah? Man masa zakarahu faliyatawaddah. Nabi kata barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia mengambil wuduk. Dalam hadis yang lain, ayyuman mura'atin masat farjaha faltatawaddah. Mana-mana perempuan yang menyentuh kemaluannya, faraknya, hendaklah dia mengambil wuduk. Nah. Jadi ni kata kemaluan ni setuh anak. Anak kita dah sunat lagi. Nah. Ha. Kalau dengan anak laki-laki orang lain, tak mau kata. Soalan ni. Nak, setuh dengan anak laki-laki orang lain. Yang tak masuk jawi lagi. Ha, jawapannya tengok dulu. Soalan ni. Nah, kalau anak orang lain tu, anak laki-laki, kita setuh, kita berpuang. Anak laki-laki, budak laki-laki tu umur 4 tahun. Tak sunat lagi. Tak patah air semayang. Tapi kalau kita setuh dengan budak laki-laki yang tak sunat lagi. Tapi umur 19. Patah. Mana? Jadi apakah hukumnya? Soalan yang kedua, sebuah syarikat Melayu Islam memberi kontrak atau kerja pada syarikat bukan Islam, adakah syarikat Melayu Islam masih layak untuk kerja tersebut? Dulukan orang yang beragama Islam lebih afdal. Nampak? Daripada beri kepada kafir zimmi. Adapun kafir harbi haram diberi kemudahan. Tak boleh. Kerana harbi maknanya wajib, kita lawan tentang wajib perang. Harbi bermakna daripada kalimah harbun, makna perang. Nampak? Eh? Nak kenal kafir harbi, dia menyertai politik untuk mendapat kuasa. Itu harbi dalam sebuah negeri Islam. Itu harbi. Nah. Jadi hukumnya haram kalau kafir itu kafir harbi. Dan afdal didulukan tidak haram kalau kafir itu zimmi. Tapi afdal didulukan orang yang beragama Islam. Dalam kes ini dia tak sama macam zakat. Dia sama macam memberi hadiah. Nah, macam beri hadiah. Kalau zakat tak boleh. Hadiah, sedekah, afdal dulu hak Islam dulu. Boleh sedekah ke orang kafir, boleh pahala. Kerana dia miskin, kerana dia susah, dia sedekah ke orang kafir, boleh pahala. Tapi tak menyamai pahala sedekah pada orang Islam yang susah. Maka samalah sedekah dan hadiah ini memberi kontrak. Nampak? Kepada orang yang kontrak syarikat yang bukan Islam. Kalau syarikat itu kafir zimmi, maka makruh. Kalau syarikat itu kafir harbi, maka haram, berdosa besar. Nampak? Apakah pandangan tentang gerakan yang mengeluarkan diri mereka salafi yang mengaku sebagai ahli sunnah yang sebenar? Ha, ni sekarang ni memanglah banyak sangatlah perkara-perkara yang berkait dengan salafi ni. nak satu kumpulan, satu golongan, satu puak yang mengaku mereka inilah sebagai golongan salaf yang memperjuangkan sunnah yang sebenar. Sekarang ini timbul banyak dah. Kemudian mempertikaikan pula ulama-ulama mujtahid. Nampak? Mempertikaikan ulama-ulama mujtahid. Telah dijawab dengan panjang lebar oleh ulama-ulama yang muktabar. Di dalam kitab-kitab yang mereka karang. Banyak dah masalah mengaku salafi ini. Di antaranya Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Seorang ulama besar di Syria. Nampak? Dia ada laman web dia. Kita boleh pergi albuti.com. Dia akan jawab. Dia terang masalah salafi yang sebenar ni lagu mana. Salafi yang mengaku sebagai salafi kemudian memperkecilkan pula ulama-ulama mazhab, ini bukan salafi, tapi ini orang yang mutasallif, orang yang berlakon saja sebagai salafi, mengaku sebagai salafi, bukannya perjuangkan sunnah tetapi mengarahkan kepada kepunahan masyarakat Islam itu sendiri. Nah, di antaranya kita nak kenal salafi yang sesat, yang karut ini, dia kata jangan ikut ulama mazhab, ikut Nabi. Ini golongan-golongan yang memang sesat. Sebab kalau mereka, kita tengok apa maksud mazhab itu sendiri, maka perkataan mereka jangan ikut mazhab terang-terang salah dengan fakta yang sebenar, dengan wakil yang berlaku. Kerana mazhab bukan makna pandangan ulama sesuka hati, tetapi adalah sebab dengan sebab ijtihad yang telah disuruh oleh Nabi sendiri. Nampak? Jadi jangan kita terpedaya dengan golongan-golongan ini. Sekarang ada seorang mufti muda yang duduk sebut sama dia lah golongan salaf, dia golongan salaf, golongan salaf. Tetapi mendiamkan perkara-perkara yang haram dengan ijma' ulama, mempertikaikan, menimbul-nimbulkan, memperbesarkan masalah-masalah yang khilafiah. Bid'ah dalalah, dia kata haram. Tak boleh kata sadaqallahul azim kalau baca abis baca Quran, kerana tak ada nah dalam hadis. Ni boleh kenal ni golongan sesat ni. Nampak? Ketua dia kepala absor, kepala pengak sekarang ni, seorang doktor lulusan UIA je. Dia mempertikaikan ulama-ulama seperti Ibn Hajar, Syekh Ramli dan Imam Nawawi. Kemudian mengatakan tuk-tuk guru kalau berasal daripada pondok, dah apa sihat otak dia. Kerana tuk guru pondok ni asal daripada sekolah. Di sekolah jahat, mak dia tuk pondok. Lepas tu jadi tuk guru sakit. Nampak? Jadi orang ni tak perlu kita hormat. Kerana apa? Mencela ulama-ulama yang telah menghambakan diri dan menghabiskan harta benda untuk kebaikan masyarakat. Naik dia sekor ni boleh 8,000 sebulan. Memperkecilkan ulama dan kata kitab-kitab pondok molek bakar saja. Ini golongan salah. Golongan salafi. Dulu masa kita jahil tu, kita terpedaya juga memang apa pergi ikut mazhab, ikut Nabi. Masa kita jahil, ngaji, baca, dengar kalam ulama. Nampak? Betul lah ulama-ulama ni. Tak boleh nak ikut Nabi, kena ikut mazhab dalam masalah yang ada kena ijtihad. Kerana tak ada sebut nas, dah tak ada sebut nas nak ikut mana Nabi. Kamu sama dah kan? Ini mainan ni. Dia selik hal talqin, hal baca yasin malam jemaah, masalah salawat di celah-celah tarawih. Nampak? Kalau kita tengok benda, ulama-ulama yang ikhlas menyampaikan agama, mereka tidak mempertikai pun masalah khilafiyah ni. Yang betul-betul muktabar, tak ada benda lagi. Umpamanya Syekh Ali Jadul Haq, bekas Syekhul Al-Azhar, seorang imam yang diakui oleh dunia ulama-ulama, yang telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Dia ni Syekhul Azhar, mana ketua ulama Universiti Al-Azhar besar sekali. Al-Azhar bila jadi ketua ulama, seolah-olah dia adalah ketua ulama dunia. Kerana ulama-ulama besar Al-Azhar ni dirajak oleh ulama-ulama lain. Bila ditanya pada masalah-masalah seperti kunut, masalah syaidina, masalah baca Quran, hadiah pada orang mati, almarhum Syekh Ali Jalil Haq yang begitu hebat menjawab dengan ilmiah. Hak khilaf dia kata khilaf. Hak boleh dia kata boleh. Hak ijma' dia kata ijma'. Ini dah mempertikaikan khilaf-khilaf ulama' nak suruh ikut dia seorang. Ini salafi apa? Nampak? Salafi itu sendiri adalah bid'ah. Kerana membangsakan masyarakat manusia Islam hari ini dengan salafi ataupun khalafi. Sama saja orang yang betul ahli sunnah wal jamaah, siapa tak kira, man ana alaihi wa sahbi, siapa ikut Nabi dan sahabat-sahabat aku. Nampak? Sahabat berlaku khilaf. Dah sahabat sesat. Sahabat khilaf. Kita tak reti bahasa, kita tak mengaji. Saya baca kitab Majmu' Imam Nawawi. Ada menyebut khilaf yang berlaku di kalangan sahabat. Ada yang sampai 5 kau. Ada yang 3 kau. Perbezaan di kalangan pendapat dah. Bodoh. Sahabat ada berapa pun nak khilaf. Kita ingat mazhab ni mazhab 4 saja. Dia ada mazhab lama. Mazhab Aisyah. Mazhab Abu Hurairah. Mazhab Ibnu Mas'ud. Mazhab Abu Nani Ibnu Umar. Banyak. Mana mazhab ni pendapat-pendapat. Dah sesat Ibnu Umar. Siti Aisyah. Nampak? Faham baik. Mazhab bukan mazhab 4 saja. Mazhab ni mazhaba ilaihil imam. Apa yang pendapat yang disukai oleh imam kepada arah perkara ni dibuat. Itu mazhab. Nah, kalau kita tengok kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, pada satu-satu hadis ataupun ayat, buat mari hadis, buat mari ayat, pada satu hukum, lepas tu menyatakan khilaf di kalangan sahabat. Mana sahabat berlaku khilaf? Sebab apa? Nabi telah wafat. Nabi tak boleh menjelaskan hukum kerana Nabi tak ada. Bila tak ada, sahabat yang pandai fiqh berijtihad. Kadang-kadang berlaku 4 kaum sahabat. Nah, jadi pendapat mazhab-mazhab Imam Malik, Hanafi, Syafi'i, Maliki sebenarnya bukan mazhab pendapat dia. Kalau kita tengok, nah, dalil masing-masing, Imam Syafi'i kata kerana aku lebih cenderung pada pendapat Sayyidina Umar. Hani kata aku cenderung pada pendapat Abu Hurairah. Tengok. Tapi kita jahil tak tahu benda, pakai dengar gitu saja. Nah, sejarah berlakunya mazhab kan daripada zaman sahabat. Nah. Jadi jangan kita terpedaya dengan kata-kata mani golongan salafi, salafi, salafi. Ini semua karut berlaku. Nah, semua orang ulama-ulama ada pun nak bawa kita kepada jalan yang sesat. Semua nak menjuruskan kita kepada kebenaran berlaku dengan ijtihad masing-masing. Nah, nak, dia mengaku dia sebagai ahli sunnah. Dia puak salafi. Dia kan dia dulu pakai serbang, dia ni pakai sokok tinggi. Sunnah ke tak? Dulu mu pakai jubah, sekarang pakai kok, pakai tas. Ketua salafi Malaysia. Nah, mana mu kena beli? Salafi apa mu? Salafung. Nah, orang daripada pakai kok, pakai jubah. Daripada baju Melayu, pakai gamis. Daripada Palib Dogo, pakai piah. Nah, baru tu salafi menghidupkan sunnah. Ni nak buat gagasan sunnah pula. Nah, oh, waktu baik ni. Haram. Kita sebut selawat. Masih antara terawih kan. Haram. Dah tu suruh heboh. Jom heboh di Perlis. 15,000 orang berjoget. Senyap sunyi mu. Nah, ha. Sesat tak ada sesat mufti ni? Ha tak? Aku dah kata, aku kata. Apakah itu wahdatul wujud? Apakah ia selari dengan fahaman mazhab-mazhab ahli sunnah wal jamaah? Ha, jadi kita jawab sama-sama dah. Ini masalah-masalah hak lama mutaqaddim ni. Tak. Jadi yang kita tahunya daripada perkataan ulama-ulama. Di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ha, mengatakan bahawasanya jangan dah kita duduk cenderung pada pahaman wahdatul wujud ni. Nampak? Jangan. Nah, memang kita ni hak kemudian tidak arif. Nah, memang orang yang mengeluarkan pendapat wahdatul wujud ni, ha, kita tak lagi tanding kehebatan ni. Tetapi kita dengar kata ulama-ulama yang ramai di dalam dunia ini, dulu sampai sekarang mereka ini memberi peringatan kepada kita supaya jangan kita mengikut faham wahdatul wujud ni. Nah, siapa semua tu Tuhan berlaku betul dah pada hakikat. Tapi jangan siapa kita buat cakap. Nah, bawa bank ni bukan aku ni Tuhan ni buat bank ni. Wahdatul wujud ke ni. Hak zaman ni banyak tu. Walaupun kata takdir, kata faham itu benar lah. Al-halat. Nah, umpamanya. Nah, di dalam keadaan tak sedar lah. Tapi dia zaukiah. Dalam keadaan tak sedar. Nah, kita dah nak tiru-tiru, dah nak tiru. Benda orang zauk, orang sopi ni yang asyik dengan Tuhan. Katakanlah. Lalu dulu, lalu reka-reka gitu. Kita cak ayam. Nah, biasa sudah lah. Ni nak awak cakap, ya bukan? Ya dia cakap. Mengaji ilmu tinggi, dia kata dia hebat. Kita kelas rendah ni, ngaji kapung ni, ngaji surah. Dia tinggi tengah malam, satu guru. Tu guru lah lalang je lah kan? Faham tak? Tuan pendek. Dah teruk lah kocek, tu guru. Dia kata dah semayang pun dia. Semayang niat. Dia panggil solat da'in. Nampak? Tuhan berlaku. Dan ni buat rempek. Nah, ni tak. Akhirnya takut jadi kafir walinya azabillah. Pasal terbang. Nah, banyak lagi benda yang kita tak reti. Nah, banyak benda lagi. Cikgu mak ayah kita mati lah tak reti nak buat benda. Hak tu tak mengaji lagi. Tajhir mayit. Nak mempersediakan mayat. Nak pergi kubur. Cara mandi, cara kapang, cara semayang, cara tanang. Tak. Betul waktu tu. Solat pakaian yang digunakan yang kenakan wangian yang mengandungi alkohol. Bagaimana pula jika arak itu sendiri yang terkena pakaian dan dibawa untuk bersolat? Nah, banyak pakar dah sebut masalah alkohol. Masalah alkohol ini berlaku khilaf. Dua pendapat yang masyhur. Satu pendapat mengatakan najis yang tidak dimaaf. Satu pendapat mengatakan najis yang dimaaf kerana sedikit sangat alkohol. 3%, 2%, 0.8% dan seumpamanya. Najis tak daripada arak tetapi sedikit sangat tak dimaaf. Pendapat yang pertama tadi tak yang lebih arak kalau ada alkohol sedikit pun tak maaf kerana tidak ada, kerana ada lagi pilihan bagi kita yang tidak ada alkohol, kenapa dia ambil sengaja ambil yang ada najis, maka tidak dimaaf. Baik, baiklah, siapa yang nak pakar pada taklid pendapat mengatakan maaf, sah lah ibadat dia. Siapa yang nak taklid pada pendapat yang warak, dia lebih cermat dalam beragama. Nah, sebaik-baiknya kita solat ni janganlah pakai benda-benda yang dipertikaikan tentang kesucian itu. Nah, jadi yang terbaik dasar pakarlah. Yang ada alkohol, beli yang tak ada alkohol. Nah, umpamanya. Kerana kita ada pilihan sekarang. Kemudian arak itu sendiri. Arak ni sedikit kena pada baju kita. Jikalau nampak pada penglihatan mata, wajib kena basuh. Nampak bukan kira besar kuku. Hak besar kuku tu benda yang biasa rutin dengan kita. Umpamanya darah kita, kita lalu kat dapur bini kita takik, pada ikan air ngecik-cikik darah ikan sedikit. Nampak? Maka dimaaf. Dah, benda kita payah nak jaga. Dah, kena sedikit tahi cicok, dimaaf. Kena sedikit daripada air kecing, kabur air kecing, dimaaf. Burung terbang tak pada dah nak elok dah kena di baju sikit, tahi, dimaaf. Nampak? Tapi kalau maknanya arak, bukan kita duduk kat arak, bukan kita kerja hilang arak, maka dia kena sampai kepada had tak nampak oleh mata yang muktadil, mata yang biasa, dimaaf. Tengok nampak, dah maaf arak sedikit. Neh? Ha. Tapi kalau darah kita sendiri, kita sengeleng, kita buat dalam sembahyang, besar kuku maaf, banyak tak maaf. Umpamanya kita sembahyang Tok Imam baca panjang sangat, Tok Bila dah rayik tunggu lambat sangat, kecek dia awak Tok Bila. Orang ketika kedua, faham tak? Tok Bik meneleh sikit dia awak, dimaaf kerana sedikit. Kalau banyak sampai meneleh, batal sembahyang kerana banyak, pasal sengaja pecek. Nah, dia gitu. Maka agak ni bukan benda yang rutin berkeliaran bersama-sama kita, benda jauh. Nah, jadi mudah kita jaga. Bila mudah kita jaga, walaupun sedikit, tidak dimaaf. Yang kita payah nak jaga kena di tubuh kita sama. Dah, air kecing cicok, air kecing tahi tikus macam-macam, sedikit dimaaf. Dah. Jawatan kuasa masjid kutip kutipan sumbangan untuk buat mengadakan tahlil perdana. Apa hukum perbuatan tersebut? Tujuan buat tahlil. Dia nak buat tahlil, dia nak buat jamu lah. Nah, dia nak baca Quran, nak baca Yasin dan sebagainya, nak buat jamuan sikit. Nak buat jamuan tu dia kutip derma. Harus lah, tak ada masalah. Nak? Nah? Tak ada masalah. Nah? Harus kita kutip nak buat derma. Walaupun perkara ni dalam seasalnya adalah bid'ah, tapi diharuskan. Macam kita kutip derma sumbangan untuk buat majlis apa benda ni, maulidur rasul, bid'ah kata ulama-ulama. Nah, tetapi bila kita kerjakan perkara adalah kebajikan, boleh pahala. Kerana sambutan maulidur rasul dia adalah bid'ah, tapi bid'ah yang diharuskan tak ada salah. Nah, Syekh Ahmad Syarbasi rahimahullah taala, Dr. Ahmad Syarbasi sebut dalam kitab yang As'alunaka fiddin, satu majlis yang tidak dianjurkan pada zaman Nabi bila kita buat bid'ah. Tapi adakah mungkarah ataupun jaizah? Bid'ah itu tengok. Kenapa kita buat? Ada kita buat majlis baca Quran dan sebagainya, maka bid'ah itu tidaklah bid'ah yang syar'iyah. Nah, hanya pada lugah saja dibenarkan kita kutip nak derma untuk buat majlis baca ayat-ayat Quran sambil ramai-ramai berdoa untuk orang-orang yang telah meninggalkan kita ini, dibenarkan oleh syarak. Nah. Soalan kedua, orang Islam memberi perawatan terakhir kepada orang kafir yang telah mati. Dia gini. Ya. Boleh kita menghadiri kematian orang-orang kafir, boleh. Kerana Nabi sendiri pernah beri takziah kepada orang-orang kafir yang meninggal dunia, boleh. Nah, boleh. Tetapi jangan sampai memberikan fitnah. Jangan sampai beri fitnah. Adapun pemimpin negara menghadiri, maknanya kematian pemimpin negara yang lain yang bukan Islam dibenarkan oleh syarak. Mereka ada beberapa apa benda ni, hukum yang berbeza daripada orang yang dipimpin. Dia tak sama. Pemimpin dia lain sikit, raja, perdana menteri, menteri besar dia lain sikit. Nah, tak setuju masalah politik tu bab lain ni fekoh. Nah. Jadi ada budak sama macam pemimpin raja negeri Terengganu, dia yang paling berkuasa. Siapa sekarang paling berkuasa dalam negeri Terengganu? Datuk Seri Haji Baba. Haji apa? Haji Haji Donoh tu. Terengganu ni Haji Idris lah. Nah, ayah ye. Nah, maka Idris Yusof ni kalau mengikut kitab-kitab fiqh, dia boleh angkat nikah daripada besu sampai ke mamang. Orang lain tak boleh. Benda ni ditetapkan oleh orang ulama. Dan lepas tu benda ni kita kena faham baik. Tak, dia ada keistimewaan pemimpin. Dia ada. Hak bak talak hudud tu bak lain lah tu. Nampak tak? Hak nak tabah asal hukum pemimpin. Dia boleh jadi imam dalam rumah siapa yang dia pergi. Asal kalau kita buat majlis semayang ajak di rumah, tuan punya rumah, abah jadi imam. Faham? Tapi kalau ada ayah ye, dia apa? Dia suruh kali. Ha. Begitu juga menghadiri kepada tempat-tempat orang kafir, dibenarkan kepada pemimpin-pemimpin Islam. Dibenarkan. Kerana orang kafir itu adalah rakyat dia juga. Tetapi kena jaga daripada fitnah. Nah, ha, ini bukan pemimpin apa. Tauke judi. Tak boleh. Nah, yang boleh pemimpin-pemimpin sahaja. Di kalangan wakil pemimpin kaum orang kafir ini bukan pemimpin. Dia tauke judi. Tak boleh hadir. Nampak? Bahkan menunjukkan sikap tidak suka kepada orang yang seperti ini. Sepatutnya. Kerana Nabi sendiri tak mau hadir semayang mayat pada orang Islam yang mati tetapi ada berhutang kepada kawan dia. Nabi tak semayang mayat. Nah, apatah lagi kalau memang tokek judi yang telah merosakkan jutaan keluarga di Malaysia ini dengan sebab bankrupt, main judi dan sebagainya, baloh dan sebagainya. Nah, jadi kena jaga. Ada hukum yang boleh bagi pemimpin, ada yang tidak boleh. Dan 2 minit ni. Eh? Seorang ustaz yang mengajar kaum wanita kampung saya mengatakan bahawa bersalaman antara laki-laki dan perempuan adalah haram. Tapi jika dengan orang yang dihormati seperti Perdana Menteri, Pak Lah Badawi, ini harus betul ke? Ni kaguk je ustaz ni. Eh? Ni ustaz Badawi ni. Dah. Ayuh nak sebut dia ni. Orang dia ni tadi kita khabar hukum pemimpin dah. Neh. Dia bukan serma, dia ada rukhsah. Neh. Dalilnya Nabi SAW sendiri tidak menjamah mana-mana tangan perempuan. Walaupun perkara pada peristiwa yang sangat penting dalam satu baiat. Nampak perjanjian baiat ni buat satu baiat kubra, satu perjanjian taat setia daripada umat Islam kepada perjuangan Rasulullah. Nama jabat salam belaka Nabi dengan tiap-tiap seorang Islam pada masa Nabi. Maknanya sekarang semua mengaku akan memberi pertolongan kesetiaan kepada Allah dan Rasul. Sanggup menggadaikan nyawa dalam satu benda. Itu panggil bai'ah. Besarlah perkara ini dalam sejarah Islam. Maka tiba giliran muslimat orang perempuan nak bai'ah, nak jabat salam, Nabi tak olah tangan. Nabi kata cukup dengan perkataan. Dan Siti Aisyah bersumpah, belum pernah mana-mana lagi Nabi menyentuh mana-mana tangan perempuan. Jadi ini kepimpinan melalui taladan. Ini pemimpin yang paling besar, yang paling agung. Nah, maka kita kena ikutlah. Kalau kita ni pemimpin, kita kena ikut contoh yang terbaik yang ditunjukkan oleh Nabi. Lakukan alaikum Rasulullah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu, untuk kamu ikut sebagai contoh yang terbaik. Ia adalah yang dilakukan pada Nabi, oleh Nabi SAW. Dia tak jamah orang perempuan. Sebab itulah ulama-ulama menyatakan menyentuh orang perempuan ini dengan sengaja, orang yang bukan mahram kita, adalah haram. Dan membatalkan wuduk pada mazhab Syafi'i. Pada mazhab lain tak batal, mereka dengan syahwat. Tetapi pada empat-empat mazhab mengharamkan sentuh dengan sengaja. Sentuh dengan sengaja. Jabat salam itu satu perkara yang dikira takzim, mengagung, memuliakan orang. Haram dah. Apatah lagi kalau ramah pada bau. 14 kali haram lagi. Insurans konvensional telah difatwakan haram tahun 1973. Kedudukan insurans yang diambil oleh pihak majikan terhadap pekerjanya kalau berlaku kemalangan, biasanya mangsa menuntut ganti rugi terhadap syarikat insurans. Sebab yang insurans si penyebab, kadang-kadang kita dah tahu sama ada insurans itu konvensional, dok tahu konvensional atau tidak. Baik, dia kata bila kita kerja dengan satu syarikat berlaku kemalangan, umpamanya berlanggar motosikal, nah, jadi insurans bayar kepada kita RM5,000 umpamanya. Tapi kita tak tahu insurans ni daripada syarikat mana. Nah, dia kata, baik, kalau kita nak warok, kita bertanya kepada syarikat. Syarikat kita ni, dia insurannya, siapa namanya? Syarikat mana? Ada syarikat konvensional yang haram, ada insurans yang dihalalkan oleh Islam, seperti insurans-insurans yang apa benda ni, Islamik, yang menggunakan akad khairat. Nah, jadi dah kita nak warok sangat, kita tanyalah company kita ni insurans mana. Nah, yang kita dapat duit RM5,000 ni. Nah, dia gitu. Sebab apa? Sebab walaupun kita ni tak suruh kita jatuh, kita reboh dan sebagainya, berlaku juga insurans itu, kita kena tengok, jangan terima belaka. Nah, cara pembelanjaan kita sama. Kalau dia insurans Islami, alhamdulillah boleh masuk dalam mulut kita.